الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا أنت، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Baik, insya Allah kita lanjutkan kajian Sahih Sunan An-Nasa'i. Ini kita akan membahas bab ke-9 tentang atau tema ke-9 berkhitan. Hadis ke-9, 10, 11 itu sama ya. Itu sama semua. Perlu dibaca enggak atau nanti mau baca? Ya, boleh. Maaf lah. Kita menuju ke tentang fitrah. Sebelumnya di sini tentang fitrah. Fitrah. Ada mungkin ibu-ibu di sini ada yang namanya fitrah? Enggak ada. Apa arti fitrah? Laki-laki enggak ada ya. Bapak-bapak enggak ada yang namanya fitrah ya. Apa arti fitrah? Fitrah itu artinya keaslian semula. Awalnya seperti itu, fitrah. Tapi permasalahannya gini, Bu. Kadang kita meyakini ya, sebagian kita meyakini zakat fitrah itu zakat yang dapat mensucikan orang kembali kepada fitrah asal. Padahal enggak juga, Bu. Zakat fitrah itu zakat iftar. Itu maksudnya zakat yang ditunaikan di waktu iftar. Maksudnya waktu iftar itu apa? Waktu tidak berpuasa. Ketika kita puasa sehari, ya kan? Maghrib itu iftar. Yang artinya buka puasa. Ah, ada hari namanya hari iftar. Hari iftar itu satu Syawal. Kenapa? Karena sebelumnya itu hari puasa. Maka menjadi hari iftar, hari fitr. Itu yang dimaksud. Jadi Idul Fitr, Idul Fitri, itu artinya bukan Id kembali kepada fitrah. Enggak. Kalau misalnya Idul Fitri, Id kembali kepada fitrah semua, orang yang maksiat walaupun puasa, itu berarti enak dong tinggal di kembali ke fitrah. Jadi nol dosanya. Enggak. Jadi enggak gitu. Bukan artinya bukan kembali kepada fitrah. Namun, Id di sini kembali. Hari raya merayakan selesai puasa. Ya. Kembali kita tidak berpuasa. Maka yang dilarang di Idul Fitri itu dilarang apa? Dilarang berpuasa. Enggak boleh. Misalnya ibu nazar nih. Saya, demi Allah, saya bakal berpuasa di hari Idul Fitri. Enggak boleh kayak gitu. Harus dibatalkan. Enggak ada. Enggak boleh. Ya. Ya, oke. Okay. Itu tentang fitro. Itu tentang fitro yang tadi. Ada fitro di sini. Fitro di sini maksudnya adalah kembali kepada keaslian, kenormalan ya muslim. Pertama tentang berkhitan. Kedua tentang memotong kuku. Dan ketiga tentang mencabut bulu ketiak. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol al-fitratu khams al-ikhtitan wal-istihdad wa qasu al-sharib wa taqlimul al-awqar wa natful ibn. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada lima perkara yang termasuk fitrah. Ada lima perkara yang termasuk keaslian murni muslim yang harus terjaga dan jangan berlebihan di dalamnya. Yaitu pertama, al-ikhtitan. Khitan. Apa khitan itu? Sunat itu berasal dari bahasa Arab juga, dari sunnah Rasul. Sunnahnya fitrah itu adalah khitan. Satu. Sunatan kalau sekarang. Apa hukum sunatan, wajib atau sunnah? Sunatan sunnah atau sunnah atau wajib? Perempuan enggak? Yakin. Iya, iya sunat. Itu perbedaan pendapat di antara ulama. Ada ulama yang berpendapat kan laki-laki itu wajib, perempuan sunnah. Tapi ada yang berpendapat laki-laki wajib, perempuan juga wajib. Tapi yang wallahu alam lebih tepatnya adalah baik laki-laki maupun perempuan sama-sama wajib. Yang saya pegang, pendapat yang saya pegang ya Bu ya. Kalau mungkin ustaznya ibu, mungkin bagi beliau mengatakan yang untuk perempuan sunnah, maka ibu ikutin aja namanya. Tetapi perempuan atau laki-laki, khitan itu wajib. Cuman masaknya beda. Oh perempuan khitannya setelah lahir. Bukan sekarang. Bukan pas sudah usia berapa baru khitan. Dan itu pun gampang, lebih mudah kok perempuan. Tetapi kalau misalnya gak dikhitan, wah itu ngeri nantinya. Wah nanti cari cowok terus ketika udah gede. Ya kan? Laki-laki juga laki-laki wajib berkhitan. Tanya bukan di, ya maksudnya awal-awal boleh, tapi biasanya di usia 6, 7, ya 5 atau 8. Kalau udah usia kayak saya, udah gak enak. Usia kayak bapak-bapak, ya udah susah. Khitannya. Tapi wajib gak? Wajib gak? Wajib. Nabi Ibrahim itu dikhitan pas sudah tua loh. Ya. Harus dikhitan. Walau. Saya gak tahu caranya Bu ya. Saya nggak bisa membayangkan, Bu Maaf, belum bisa, belum tahu. Jadi bukan membayangkan, saya nggak tahu, karena nggak kebayang, nggak tahu ya. Untuk itu belum tahu kalau perempuan yang masuk Islam apakah juga harus atau enggak. Ya. Tapi kalau laki-laki harus tetap. Ya. Itu khitan pertama, Bu ya. Kemudian yang kedua, ada istihdad. Mencukur bulu kemaluan. Nanti akan ada hadisnya insya Allah. Batasannya itu 40 hari, Bu. Jangan dibiarin. Mencukur itu di sini boleh dengan gunting, ya. Boleh dengan kerokan. Tapi kalau dengan cutter kayaknya sulit ya, Bu ya. Hah? Baik dengan golok, ah sulit itu, Man. Kayak pakai cutter sulit. Tapi pokoknya dengan cara apapun yang penting dia itu kepotong. Mencukur bulu kemaluan. Istihdad. Silakan. Emang kemauan suami gimana, Bu? Saya kan gak tahu kemauan suami banyak. Ya itu dia, makanya saya bingung. Kemauan suami banyak, mau ini mau itu. Ya jangan diikutin lah Bu. Ini nanti suami datang lagi. Kan kalau suami datang gak enak nih. Kalau misal kayak gitu jangan diturutin. Langsung bilang ini hadis Nabi ini. Bilangin. Hadis Nabi bilang kayak gini. Ikutin Nabi. Wahai suami gitu. Pak siapa gitu. Pak lihat Pak fitrah ini. Iya, ini kalau misalnya mencukur bulu kemaluan itu fitrah, oh, fitrah Pak, bilangin gitu. Ya, jadi ayo kembali ke fitrah lagi, istihdad, mencukur bulu kemaluan, jangan malah dipelihara. Ya, ntar kalau udah kepanjangan, ntar sulit gitu kan. Iya. Kemudian yang ketiga, qasus syarib. Qas itu memotong, ya, kumis. Maksudnya memotong kumis ini kalau kumisnya udah sampai menutupi mulut atas. Apalagi kalau udah sampai menutupi mulut bawah. Wah, itu apa? Menutupi bibir bawah. Maafkan. Bibir atas kan ketutup kalau misalnya laki-laki doang. Perempuan gak ada ya. Gak ada sampai situ. Laki-laki ini sampai sini nih. Sampai lewat barisin garis ini. Itu gak boleh dalam Islam. Gak boleh dalam Islam. Jadi bibir bagian atas. Apalagi kalau bibir bagian bawah itu juga mau kumis. Itu gimana makan? Jadi kesaring mulu makan. Nanti lama-lama jadi banyak kuman, terus sampai kucuk ketombean itu susah. Ya kan? Nah itu dalam Islam, mencukur kumis itu wajib kalau misalnya udah panjang sampai ke bawah lewatin garis ini. Tapi kalau misalnya kumisnya lumayan tebel cuman enggak lewat garis ini gimana? Boleh enggak? Kayak Mas ini nih. Boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Enggak masalah. Tapi kalau udah sampai ini, sampai oh minum itu masih ada embun-embun di sini. Wah, itu jangan, enggak boleh. Ya, kalau misalnya makan nasi nempel semua di sini itu enggak boleh. Dalam Islam. Nyangkut semua nanti, jangan. Nanti kumannya banyak nanti, ya. Kemudian yang keempat, taklimul azfar, yaitu memotong kuku. Kukunya dipotong, bukan jarinya, kukunya dipotong. Motongnya pakai apa? Terserah mau pakai apaan. Boleh enggak kita motong pakai gigi? Dipotong. Justru itu berlawanan sama sini. Kumaha aku. Hah? Enggak boleh, Bu. Tempatnya setan. Jadi gini, kalau dipanjangin itu, pasal jaka semua naik ojek gimana? Nih gimana kalau misalnya dulu, Bu? Jangan, Bu, jangan dipanjangin. Apa tangan kiri? Ntar kalau misalnya istinja, cebok kan susah. Ntar pada kesisa di situ. Nanti panjang-panjang kan kumannya banyak. Terus wudhunya bisa-bisa nggak acak karena ketutupan tanah, ketutupan debu, ketutupan kotoran. Kemudian setan pun bakal bertempat tinggal di situ nanti karena kotor. Gitu ya, Bu ya. Jangan dipelihara. Ya. Gimana kalau misalnya suami ibu nanti minta panjangin aja kukunya? Ya jangan mau. Potong aja nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah, insyaallah. Iyalah, apa yang ibu omongkan itu benarlah. Saya nggak tahu ngomong apa. Iya. Taklimul azfar, ibu ya. Kemudian yang kelima, nafsul ibad. Nah ini, mencabut bulu ketiak. Yang punya, yang nggak punya jangan dicabut, ya. Sakit, itu nyabut kulit. Yang punya bulu ketiak, jangan dipelihara. Ya, ya kalau misalnya ada pun yang halus-halusnya aja, jangan yang udah hitam, gede, banyak, panjang, sampai ubanan lagi nanti. Itu cabutin. Mau cabutnya pakai yang pencabut kayak gini, atau mau dikerok, atau mau dipotong, terserah. Yang penting jangan dibiarin panjang. Kenapa? Kalau panjang terkeringetan, nempel semua di situ. Jadi uban. Jadi uban. Jadi tombe. Jadi bau nanti. Ya. Iya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan enggak disuruh juga ya. Nanti disuruh panjangin juga lagi. Oke, kemudian kita menuju ke 12. Langsung ke 12, Bu. Ayo, Bapak-bapak langsung ke 12. Mencukur bulu kemaluan. An Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk fitrah adalah memotong kuku, karena udah jelas tadi, memotong kumis kedua, dan mencukur bulu kemaluan, itu udah jelas ya. Nah, sekarang mencukur kumis juga, 13. عن زيد بن عرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ شاربه فليس منا. Dari Zaid bin Arqam, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak memotong kumisnya maka dia tidak termasuk golongan kami. Maksudnya apa nih? Bukan muslim. Memotong kumis tadi seperti yang tadi saya rinci. Kalau misalnya kumisnya itu sampai nutupin bibir bawah, bibir atas atau lewat di garis ini, itu harus dicukur. Tapi kalau misalnya kumisnya itu nggak sampai segitu, maka nggak dicukur nggak apa-apa. Iya, nggak dicukur nggak apa-apa. Oke, itu paham. Nah, di sini barang siapa tidak memotong kumisnya, kalau misalnya kumisnya itu panjang, biasanya supir truk supir ojong kumisnya sampai itu nggak boleh kayak gitu. Nah kata Rasulullah, kalau misalnya kamu kayak gitu, maka bukan termasuk golongan kami, maksudnya bukan seperti orang muslim. Sekarang ini banyak pak, kalau misalnya kita lihat muslim kumis nggak dicukur, malah jenggot yang dicukur. Kumisnya dipelihara banyak, jenggotnya dicukur, itu nggak benar. Hati ibu-ibu kalau misalnya suaminya kayak gitu, nasihatin bu, pak ini kata Nabi, termasuk fitrah, kumis tuh dicukur, jenggot dipanjangin, itu sunahnya Nabi. Gitu ya. Dinasihatin bu ya, kalau dimarahin, ya udah terima aja, yang penting kan sudah disampaikan. Ya. Baik, kemudian 14. Penentuan waktu dalam perkara fitrah. An Anas bin Malik qol waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qasf asy-syarib wa taqlimil azfar wa halqil 'anah wa nafsil ibq alla natruka akthara min 40 yawman wa qala marratan ukhra 40 lailah. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan waktu bagi kita dalam masalah memotong kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketiak, yaitu supaya kamu tidak membiarkannya lebih dari 40 hari. 40 hari. Kumis punya 40 hari, baiknya sunahnya dicukur. Memotong kuku lebih dari 40 hari. Ini panjang banget ini. Kuku seminggu aja udah lumayan tuh. Sekarang 40 hari seberapa? Apalagi ditambahin sama apa tuh namanya? Apa sih namanya tuh? Yang merah-merah tuh? Kutek. Kukusan teknik. Hah? Pacar atau pas macam itu ya? Panjangin, dikasih pacar. Gak boleh. Walaupun perempuan. Walaupun diniatkan buat suaminya, gak boleh. Suaminya senang. Itu panjangin aja kukunya terus kasih merah-merah gitu. Biar cakep lah. Biar nanti kalau misalnya buat mencakar-cakar enak. Kalau buat motong daging tinggal gini-gini doang. Gak boleh. Harus dilanggar. Ikutilah. Gak masalah. Gak apa-apa. Buat perempuan... laki-laki pakai pacar, masalah itu. Enggak baik ya, karena itu merupakan kebiasaan perempuan ya. Kemudian mencukur bulu kemaluan jangan lebih dari 40 dibiarkan, 40 hari. Nafsil ibad, mencabut bulu ketiak juga jangan lebih dari 40 hari. Ya. Atau 40 malam. Baik, kita melanjutkan ke hadis berikutnya. 15, memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot. Nah, ini yang in Nabi seperti ini. Gitu loh. Jadi jangan kebalik. Kumis dipanjangin, jenggot dipangkas. Itu salah. Kebalik ya. An ibn Umar, an ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ahfush syaribi wa'ful liha. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahfush syarib, pendekkan kumis, wa'ful liha, dan biarkan panjangkan jenggot. Itu nih khusus laki-laki, jadi perempuan jangan sampai ada yang berharap bisa seperti ini. Pendekkan kumis, panjangin jenggot. Itu Nabi sahabat semua kayak gitu. Kumis tidak dipanjangin. Kalaupun ada, ya seadanya aja, sekadarnya aja. Jenggot dibiarkan begitu saja. Tidak dicukur, tidak diapa-apain. Tidak dicukur, tidak dipangkas, tidak dikepang. Gak boleh. Itu kayak orang Yahudi tuh ada kayak gitu, dikepang-kepang, dipelintir, kemudian diputer-puter, itu kayak orang Yahudi, gak boleh kayak gitu. Tasyabu dengan orang kafir, gak boleh. Menyerupai orang kafir, gak boleh. Udah biarin aja kayak gini. Udah. Mau jenggotnya mau... ke depan, mau ke timur, mau ke barat, mau kayak gini, ke bawah. Asal enggak buruk-buruk amat, biarin aja. Itu ciptaan Allah, udah biarin. Iya. Tapi boleh enggak kita misalnya nyemir jenggot? Ini terutama laki-laki ya. Saya kalau dari perempuan yang laki-laki. boleh nggak Pak Amir atau Pak ini nyemir jenggot, disemir jenggotnya, bukan pakai kiwi ya, pakai semiran kuning itu, boleh, boleh Pak, hah? Boleh, boleh, bahkan bagus. Kemudian disemir putih, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh hitam. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Halal kayak gitu boleh. Hitam nggak boleh. Ubanan, ubanan nggak boleh. Modal itu yang ada. Jadi biarin aja Bu. Kalau misalnya nanti suaminya bilang hitamin rambut nggak, hitamin nggak, nggak mau, nggak boleh, nggak boleh, bilang morsus. Maaf ya dari tadi suaminya saya ingin dulu. Pokoknya kalau misalnya diminta hitamin rambut, jangan mau, biarin aja putih, tetap cakep kok. Gitu ya. Iya. Jangan. Biarin aja, biarin. Iya dikeramasin. Dikira saya nggak ada ketombenya Bu. Saya tuh banyak ketombe juga Bu. Saya minta sama Allah, ya Allah jangan kayak gini Allah, minta sama Allah. Insya Allah nggak apa-apa. Iya, jangan diam di tabung Bu ya. Dipelihara. Nah, dipelihara aja Bu ya. Nah. Kalau misalnya gatal sekarang ditahan, entar karena pengen ikuti sunnah Rasul, insya Allah di surga nanti ada ganjaran pahalanya. Jadi pertahankan yang di surga gitu Bu ya. Ya nggak apa-apa ya, diterima aja lah Bu lah, jadi protes mulu, diterima aja. Iya, saya juga kadang-kadang nggak, kalau Bu rambutnya, tapi udah biarin. Nah. Tombe kali itu Bu, wanuban. Tombe kali. Oke, kita melanjutkan di sini ke 16 sekarang, sampai 17 ya. Menjauh ketika ingin menunaikan hajat. عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد dari عبد الرحمن بن أبي قراد dia berkata aku pernah keluar bersama Rasulullah ke tempat yang sepi dan apabila beliau ingin menunaikan hajat maka beliau menjauh. Apa yang bisa dipelajari di sini? Pertama Rasulullah kalau menunaikan hajat di tempat yang sepi, bukan di keramaian. Ya. Ada rame-rame, malah menunaikan hajat di situ. Enggak, ini menunaikan hajat ini maksudnya bukan hajatan kondangan, tapi maksudnya buang air kecil atau besar. Ya kan? Jangan sampai orang rame di sini, jalan lalu-lalang di samping gitu. Jangan kayak gitu, gak boleh. Hah? Yaitu jangan juga di tempat ramai karena efeknya itu ke indera penciuman orang lain gitu loh, mau pelan mau nggak bersuara mau di silent mau getar mau gimana terserah, itu semua nggak layak ya, nggak layak ya. Malah kalau misalnya Bu, kalau semakin kecil iya semakin luar biasa baunya, jadi jangan gitu loh. Ditahan. Kalau enggak cari tempat sepi lah. Cari tempat sepi. Ya udah jangan diceritain. Nah, kita pertama. Ke tempat yang sepi. Supaya orang tuh enggak aneh ngeliat. Itu akhlaknya. Yang kedua. Udah ibu-ibu. Udah kedua ibu. Ibu-ibu udah ngering. Ibu-ibu. Yang kedua. Apabila beliau ingin menunaikan hajat. Beliau menjauh. Sepi jauh. Di zaman Nabi itu tuh padang pasir ya Bu ya. Padang pasir. Gak ada sekarang WC umum. Gak ada tiap-tiap rumah WC. Gak kayak sekarang. Sekarang enak. Di zaman dulu itu padang pasir. Nyari tempat yang rendah. Yang gak ada orang. Bukan nyari tempat yang tinggi. Orang pada nonton semuanya nanti. Nyari tempat yang rendah. Nah disitulah menunaikan hajat. Iya. Kayak gitu ya. Ntar kalau misalnya ibu kesesat di padang pasir. Kayak gitu, cari sepi, jauh, di depan rendah. Jangan rame di puncak. Ah, itu sih yang nanti lihat semua orang. Kalau kucing mah, di pasir. Iya, kucing mah. Kucing aja malu. Iya. Oke, itu yang 16. Sekarang kita menuju yang terakhir, 17 ya. Anil Mughirah. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhab ab'ad qal fa dhahaba li hajatihi wa huwa fi ba'd asfarihi fa qala itini bi wudu fa ataituhu bi wudu'in fa tawaddo wa masaha 'ala al-khuffayn. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat WC, maka beliau menjauh. Dia berkata, beliau pergi untuk buang hajat. Sementara beliau dalam keadaan safa. Lalu beliau berkata, ambilkan air wudhu. Aku segera mengambilkan air wudhu. Maka beliau segera berwudhu dan membasuh kedua sepatunya. Apa faedahnya di sini? Lagi-lagi tadi, kalau mau menunaikan hajat, cari tempat jauh, cari tempat sepi. Jangan cari keramaian, jangan cari tempat yang zahir. Kemudian, di sini Rasulullah dalam keadaan safar. Lalu beliau berkata, ambilkan air wudhu, saya mau wudhu. Aku segera mengambilkan air wudhu, maka beliau segera berwudhu di safar itu. Karena apa? Beliau mau mengusap kedua khuf. Apa itu khuf? Sepatu. Nah, ini ada masalah lagi nih. Masalah sepatu nih. Ya, hukum mengusap kedua sepatu. Boleh enggak? Boleh dalam syariat Islam. Gimana ini harus dalam keadaan safar? Enggak harus. Dalam keadaan mukim kayak ibu-ibu di sawangan ini, boleh enggak ibu-ibu enggak melepas sepatu seharian? Kalau ada ya. Ya, dalam perjalanan 3 hari, Bu. 3 hari, 3 malam. Ya, jadi durasi kontraknya itu 3 hari, 3 malam aja. Tapi kalau mukim boleh enggak? Boleh berapa lama durasinya? 24 hours. 24 jam. 1 hari, 1 malam. Itu batasannya. Jadi, Bu, misalnya setelah ini nih. Pakai sepatu atau kaos kaki juga boleh, termasuk itu kaos kaki. Ya, kaos kaki ya. Ibu wudu atau bapak wudu ya, kemudian cukup basuh bagian atas. Atasnya doang, sekali aja. Hah? Iya, boleh enggak dibuka sampai besok jam sekarang jam 10 lewat 45. Benar enggak? Hah? Itu tergantung kondisi, Bu. Nek, Bu atau Nek ini saya. Hah? Tante, hah. Iya, Tante. Iya, kalau misalnya darurat boleh. Kalau emang gak ada waktu lagi. Tapi baiknya jangan kayak gitu. Normalnya boleh. Normalnya gak kayak gitu. Kalau darurat. Depan aja gak apa-apa. Bagian dalam, atas, depan gitu. Ya, semampunya. Ya. Itu tadi safar, berarti boleh kalau safar 3 hari. Dia wudu lengkap, tapi yang kakinya enggak dicuci, melainkan diusap. Dan itu pun yang diusap bagian atasnya doang. Mau yang diusap sepatu boleh, yang diusap kaos kakinya juga boleh. Nah sekarang, kemudian masalahnya. Gimana kalau saya pas di perjalanan, saya buang angin. Ya. Misalnya, baru wudhu, buang angin. Nah, dia tuh harus gimana terus? Gimana jawabnya? Hah? Tayamum? Mana ada air? Wudhu lagi? Wudhu lagi, harus lepas nggak ininya? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi ternyata abis itu kan, udah selesai buang angin, terus ketiduran. Mimpi basah. Gimana tuh? Maruf amat gimana? Mimpi basah. Buka enggak? Buka. Mandi. Nah, habis itu wudu. Wudu mulai lagi, start lagi. Pakai. Gitu ya. Kalau misalnya dia buang air besar. Habis sudah pakai gitu. Sejam kemudian kebelet. Ya, nyari tempat sepi. Ya, di kebun. Karena enggak ada kamar mandi. Buang air. Ya, di situ. Batal kan wudunya? Batal. Tapi apakah batal khufnya? Sepatunya batal? Enggak batal yang itu. Maksudnya dia boleh berwudu, tetap memakai itu boleh. Nah kalau misalnya ibu-ibu yang pakai kaos kaki setiap hari kan, males nih, ah sampai besok aja lah, gak usah dibuka. Ah, kalau bepergian termasuk kalau safar atau enggak gitu. Masanya sekarang safar atau enggak itu kan dilihat juga. Jadi dari Sawangan ke Parung, pergi enggak? Pergi, tapi safar enggak disebutnya? Deket banget. Pangandaran jauh, iya safar itu mah. Halo, ke Bandung, safar enggak ke Bandung? Safar. Sukabumi, safar enggak? Safar. Berapa kilo dari mari ke Sukabumi? Udah safar, ya kan? Tapi itu Sukabumi-Sukabuminya. Sekarang kalau misalnya Sukabumi itu masih Cibadak misalnya. Belum. Berapa kilo tuh? Paling 55 kali 60 dari sini ya. Safar enggak tuh termasuk? Di tradisi itu termasuk safar enggak sana? Ke Cibadak. Safar, berarti itu safar. Berarti boleh 3 hari. Ya. Sekarang gimana kalau misalnya kita pergi ke Margonda aja, tapi jalan kaki. Safar enggak tuh? Safar. Safar enggak, Pak? Bukan safar. Bukan safar. Ya. Kalau misalnya walaupun misalnya ke Bandung, naik tol, pakai tol gitu kan, cepet atau pesawat lah. Gak nyampe paling berapa menit gitu kan. Nah, itu safar enggak? Safar. Jadi safar itu di sini juga ditinjau bukan dari cepat atau lamanya sampai. Tapi dia disebut safar apa enggak dalam tradisi kita? Iya, gitu. Bukan dari wasilahnya. Kita mau naik kereta ke Bandung misalnya. Atau gini, naik kereta cuman ke ini, ke mana, ke Lenteng Agung lah. Dari Depok, ya kan? Lenteng Agung, paling cuma 15 menit. Ternyata di tengah jalan mogok 2 hari. Nah, safar nggak tuh? Kita yang nginep di dalam. Safar nggak tuh? Bukan, Bu. Bukan safar. Nggak safar. Bukan safar, Bu. Jaraknya deket. Walaupun lama perjalanannya. Ibu misalnya dari sini mau ke Margonda jalan tapi nggak naik angkot, caranya jalan kodok, blok blok blok lama gitu, safar nggak tuh? Bukan safar, bukan safar. Ibu mau ke Malaysia naiknya naik pesawat nggak sampai sehari, lebih cepat dibandingkan ke Lenteng Agung naik kereta mau 2 hari, mana yang safar? Yang ke Malaysia gitu, insya Allah paham ya? Gitu ya. Paham ya? Paham, Mas. Kemudian paham insya Allah ya. Jadi insya Allah sampai sini aja ya. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Mudah-mudahan Allah perbagus lagi ilmunya. Amalnya berkah juga dirinya, keturunannya, dan semuanya ya. Insya Allah ta'ala. Kita tutup dengan doa. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum. Jadi sebentar dulu. Kayaknya harus ada hadiah-hadiah nih, Bu. Ini saya punya pertanyaan. Yang bakal menjawab dapat hadiah. Insya Allah ya. Sekarang siapa yang mau menjadi korban pertama? Korban pertama. Dari ibu-ibu dulu nih yang semangat. Nanti ibu-ibu boleh nunjuk bapak-bapak di sini siapa. Silakan, Bu. Yang saya mau menjadi sebelum saya tunjuk loh ya. Atau bapak-bapak dulu. Bapak-bapak coba di sini bapak-bapak. Atau dari mas-mas ini. Yang namanya berawal dari huruf A. Gitu aja lah. Yang namanya berawal dari huruf A. Pak Amir ya. Oke langsung dapat. Alhamdulillah. Bapak gini Pak. Pak Amir. Tolong buat pertanyaan dan jawab sendiri. Ya gitu aja bapak. Pertanyaan berkaitan dengan kajian kita. Ya gitu aja. Daripada saya buat pertanyaan nanti gak bisa jawab, akhirnya gak bisa dikasih hadiah. Nama Nana. Ya, silakan Pak Amir. Kreasi sendiri, jawab sendiri. Silakan. Silakan Pak Amir. Berkaitan dengan materi kajian pastinya. Yang apa gak apa-apa. Yang ini interaktif. Nah, silakan Pak Amir. untuk memotong kumis, kuku dan bulu lainnya, bulu kemaluannya. Berapa batas waktunya? 40 hari atau 40 malam ya Pak? Sekarang Bapak silakan pilih mau buku yang mana nih. Ada berapa macam buku nih. Ada bagaimana bila ajal tiba nih. Ini serem banget. Perjalanan ruh selama mati lagi nih. Malam nian orang yang tidak sholat. Misteri alam jin. Rusak-rusak akidah mau yang mana? Nih rusak-rusak. Silakan. Ibu-ibu mau gak? Nah, berarti ibu ini ya bakal, oh iya ibu silakan, berarti udah dapat dua nih. Mau bertanya sendiri atau mau ditanya? Bertanya sendiri atau bertanya ke saya? Dijawab sendiri. Ini bu siapa namanya bu? Bu siapa? Bu Oti. Oke, Bu Oti ya. Coba dijawab apa ya? Apa ya? Tolong diambil. Izin, mau izin pulang. Silakan Pak. Makasih. Tidak di dalamnya ada apa? Izin juga. Silakan Pak ya. Makasih Pak ya atas kehadirannya. Ini Bu Oti, silakan. Apa? Seorang khotbah. Pengkhotbah. Memakai. Seorang yang berkhutbah pakai celana tanpa baju. Berkhutbah. Ini bertanya ke saya atau mau dijawab sendiri? Oh, silakan, silakan. Emang tadi ada materi ini ya? Iya, tapi berkaitan sama materi Bu. Iya. Apa sih? Apa orang yang bertasawuf? Orang yang bertasawuf menjadi jijik. Zindir. Zindir, ya. Dinding. Saya jadi bingung. Zindir. Orang yang bertasawuf. Pakai Z bu, bukan pakai J. Ini Sunda ini ya. Maneh ya. Jadi zindik, bacanya zindik, biar lepas eh. Zindik, bukan J, jenggot bukan. Ah, itu jawabannya, gini jawabannya, apa ya bu, jawabannya itu di luar nalar orang awam. Kurang tepat jawabannya, sehingga itu jawaban yang tidak menyembuhkan bu. Maksudnya, apa hukum, boleh sahkah orang yang khutbah tanpa pakai baju, tapi pakai ini? Jawabannya itu malah lebih membuat bingung. Cara pikirnya sah, tapi adaptif kurang gitu loh. Itu aja, orang bertasawuf yang bertasawuf tanpa fikih berarti dia sini bingung orang apa itu tasawuf. Jadi nanya lagi nanti. Ya, tapi bagus ya, sah tetap sah cuma itu memang tidak ada adab, nggak beradab yang seperti itu. Bahkan layak diturunkan. Nah gitu kan seperti ini. Silakan ibu pilih nih mau kitab yang mana, Misteri Alam Jin, Alam Yan atau yang mana nih pilih aja. Malam Yan orang yang tidak sholat dan ini juga ada sedikit oleh-oleh ini ibu mau yang mana bu ya? Itu kan ibu pakai gituan tuh, nian tuh. Ini mau yang mana bu pilih aja. Yang pink. Yang pink yang mana Bu ya? Oh yang ini ya? Ini mohon maaf ya. Tolong diantar. Tolong. Atau ini Ibu Mas Nadi. Tolong ya. Maaf ya. Ya udah nanti saya delivery lah. Saya kirim lah. Sekarang dari Mas-Mas nih. silahkan membuat pertanyaan dan jawab sendiri. Pak Amir, mana Pak Amir? Pak Amir, tolong tunjuk orang dong. Tunjuk orang yang jauh dari Pak Amir. Siapa, ayo? Yang mana, yang mana? Ah, yang mana, Pak? Yang mana? Baju apa tuh? Adik siapa namanya? Pak Roy. Pak Roy? Siapa namanya? Yang mana sih? Mana? Fahrul. Ya, silakan buat pertanyaan deh. Ibu-ibu ini siapa yang selain ini? Selain ini siapa? Silakan. Ya, silakan di sini ya, di sini. Silakan ayo, Fahrul. Fahrul. Ayo. Cepat Fahrul, saya kasih waktu 10 detik. Atau saya beri kesempatan menelpon ke keluarga. Ayo, ayo Fahrul. Pertanyaannya apa Fahrul? Berapa usianya? 16. 18, Masya Allah. Mau kuliah, Fahrul? Mau kuliah? Masih SMA. Yaudah, saya nanya. Fahrul, saya nanya. Sebutkan 4 hal yang wajib diketahui oleh muslim. Ya, tadi pun dijelasin dari awal tuh. 4 hal yang wajib diketahui muslim. Diketahui muslim apa aja? Hah? Sholat, terus? Ya, sebutin aja rukun Islam. Syahadat, udah 4 belum? Udah 4, baru 3. Matematikanya kurang nih, baru 3. Pilih. Udah 4. Pilih yang mana nih? Hah? Milih jin. Mau minta kodam, memang mau izin ya. Ini mau enggak? Silakan. Iya, ibu siapa namanya? Ibu Han. Han. Panjangnya Hani ya sih. Ibu Hani ya. Ibu Syam, yang mana yang benar pokoknya Han ya? Ibu Syam aja ya. Ibu Syam. Pengantin yang? Enggak. Dia enggak bersafar. Nah. Kecuali kalau dia itu safar. Itu bukan uzur. Enggak, itu bukan uzur. Itulah dia, makanya keluarga itu tetapin waktu itu yang cocok. Iya, jangan sampai kayak gitu. Makanya baiknya itu pagi, selesai. Jangan panjang-panjang. Kasian juga pengantinnya. Capek diri, Bu. Iya. Lagi pula make up-nya jangan tebel-tebel amat. Biasa aja. Ya. Ini ibu nanya, saya yang jawab. Jadi saya dapat buat saya ya ini. Jadi gimana? Yolo, nanya saya yang jawab. Yang dapat buku dia. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah dah, ibu mau apa, Bu? Ya merusak. Iya, ini. Mau yang mana, Bu, nih? Yang biru. Iya, ini, Bu, untuk Busam ya, Bu, ya. Makasih banyak partisipasinya, Bu, ya. Namanya. Dari tadi mikir apa ya, mau nanya apa ya? Nanya apa, Bu? Kumur-kumur itu ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'iyah, kumur-kumur itu tidak wajib. Tapi kalau mazhab Hanbali, kumur-kumur itu wajib. Terus gimana dong ini, kalau misalnya bagaimana pandangan saya pribadi gitu. Kalau saya lebih mengikuti yang mewajibkan kumur-kumur. Gitu ya. Wajib rukun. Termasuk rukun. Berarti iya. Jadi ini kerjain aja, kerjainnya itu dalam rangka kewajiban dan pahalanya pahala melakukan kewajiban. Beda kalau misalnya yang mengatakan itu sunnah, dia mengerjakan tapi pahalanya pahala sunnah. Iya. Tapi yang menganggap itu sunnah, silakan. Karena memang ada ulama yang berkata seperti itu. Ya. Gimana? Mau bukunya? Memang itu dicari, ya. Oh, udah habis. Tapi ini udah habis. Oh iya, silakan. Tapi bentar, ini mau yang mana, Bu? Bukunya, Bu? Silakan. Hmm? Apa-apa? Hajar. Hajar. Iya, Bu, ya. Pas sama bajunya, Bu. Merah. Terima kasih, Bu, ya. Silakan, Bu. Ada apa? Tidak batal. Sudah. Tidak batal. Tapi ini mazhab Syafi'i mengatakan dalam mazhab Syafi'i sendiri itu perbedaan ada berapa beda pendapat. Ada yang mengatakan mau mahram atau bukan mahram batal pembersihan kulit ya. Kulit ya, bukan baju. Iya. Ya, bersentuhan baik sengaja atau enggak batal. Walaupun istri sendiri, ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i sendiri, bahwasanya itu membatalkan kalau bukan mahram. Tapi kalau misalnya suami sendiri, sama adik sendiri, tentu dalam mazhab Syafi'i yang benar itu enggak masalah. Tapi yang bukan mahram. Nah, yang haid itu sekali lagi ulama juga berbeda pendapat, namun yang lebih tepat adalah orang yang haid itu tidak layak memegang langsung mushaf Al-Quran. Tapi dia boleh dengan perantara. Seperti kain, tisu, atau meja, atau dengan apa gitu yang penting. Atau dengan kain, sarung tangan, boleh. Baca boleh. Baca boleh, tetap biasa baca boleh. Tetapi yang gak boleh itu menyentuhnya. Ya, dengan dalil. Boleh pakai alas, boleh. Misalnya kita di sini kan tangan terus pakai jilbab kita giniin Al-Quran boleh nggak apa-apa ya bacanya juga boleh lama nggak apa-apa iya tapi dalilnya ini la yamussuhu illal mutahharun tidak menyentuhnya kecuali al mutahharun orang yang suci nah ini tafsiran ulama itu ada dua mutahharun ada yang mengatakan itu malaikat. Nah itu yang menafsirkan malaikat. Ada yang mengatakan mau malaikat mau siapa yang penting mutoharun harus orang-orang yang suci. Nah itu termasuk kita, ibu juga termasuk. Makanya orang yang junub juga gak boleh megang. Dan saya juga kalau misalnya saya belum wudu, saya gak membolehkan megang orang itu aja gak. Ya, gak boleh. Dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalaupun misalnya belum suci, dia pakai alas atau semacamnya. Gak apa-apa. Baca gak apa-apa. Gitu ya. Sudah puas buat. Mau buku gak, Bu? Nah, ya. Yang mana, Bu? Silakan. Gak ada, gak bisa. Kalau apa aja gak bisa, gak kasih. Yang mana? Ada apa-apanya ini. Banyak. Mau yang paling tebel, yang paling tipis. Cucunya jin atau gimana nih? Alhamdulillah ya. Silakan ya. Maaf ya. Sama-sama. Udah gini aja ya mas-mas dan bapak-bapak, ibu-ibu. Insya Allah kita lanjutkan pada 2 pekan mendatang insya Allah ta'ala ya. Kajian sama insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.